السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Sifatil Qiyamati wal Jannati wan Nar, sifat hari kiamat, surga dan neraka, bab yang ke-15. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuat bunyi bab yang ke-15 ini, yaitu mathali al-mu'mini kazzar'i. Mathali, babu mathali al-mu'mini kazzar'i wa mathali al-kafiri kashajari al-arzi atau arzi. Perumpamaan orang beriman seperti az-zar', seperti tanaman. Ya, seperti tanaman. Sementara perumpamaan orang kafir seperti pohon al-arz atau aras. Pohon aras. Kenal pohon aras? Ya, di sini diartikan cemara atau pohon cedar. Pohon pinus yang bentuknya seperti mengerucut ke atas, dan ini yang dimaksud dengan al-arzi. Al-arzi bila ada angin, terpaan angin tidak terlalu menggoncangkannya. Ya, terpaan angin tidak terlalu menggoyahkan pohon tersebut. Ya. Sementara az-zara', tanaman seperti padi, ya, yang batangnya kecil, bila ada angin sekecil apapun hembusannya, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri, ya, tidak memiliki kekuatan untuk diterpa oleh angin. Ya, ini perumpamaannya adalah pada sisi cobaan dan ujian, ya, yang menerpa orang beriman dengan yang menimpa orang-orang kafir, ya, di dunia. Makanya saya juga teringat, sekarang ini teringat hadis Nabi SAW mengumpamakan dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman, surganya orang munafik atau kafir. Ya. Mungkin mengarah ke sana dari sisi menghadapi cobaan dan ujian di dunia. Nabi SAW memberikan perumpamaan orang beriman itu seperti tanaman yang sangat mudah diterpa oleh angin. Ya. Digoyangkan, dimiringkan ke kanan dan ke kiri, tufayyi'uhu atau tufi'uhu dalam lafaz hadis yang lain. Sementara pohon cemara atau pohon pinus itu meskipun diterpa tetapi tidak seperti angin menerpa tanaman, ya, yang batangnya kecil dan lembut. Dan ini perumpamannya bukan pada ketegarannya, bukan pada masalah kekuatan iman, tidak, tetapi dalam masalah ujian dan cobaan yang menerpa. Maka tadi sempat saya baca uraian yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi, ya, Al-Mubarak Furi, ya, yang mensyarahkan Tirmidzi, yang mengatakan perumpamaan ini dari sisi ujian. فَكَذَارِكَ الْمُنَافِقُ يَقِلُّ بَلَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا. Orang munafik itu ujiannya di dunia sedikit, ya, ujian yang menerpanya sedikit. لِأَلَّا يَخِفَّ عَذَابُهُ فِي الْعُقْبَى, agar nanti siksa yang ditimpakan kepadanya di akhirat tidak berkurang. Jadi dia tidak merasakan ujian-ujian di dunia, agar nanti siksanya di akhirat itu tidak berkurang. Karena ujian bagi orang yang beriman di dunia mengurangi azab, mengampuni dosa, bahkan tertusuk duri saja itu mengampuni dosa, meninggikan derajat. Dari sisi ini mungkin perumpamaan yang dimaksud oleh hadis yang ada di bawah bab ini dan yang diungkapkan oleh An-Nawawi dalam bunyi bab. Perumpamaan orang mukmin itu seperti tanaman, dan perumpamaan orang kafir itu seperti pohon cemara dari sisi besarnya pengaruh terpaan angin. Ya, maksudnya mudahnya angin memiringkan kiri dan kanan, sementara pohon yang kuat dahannya susah, apalagi yang daunnya tipis-tipis, ya, apalagi mengerucut ke atas. Jadi kalaupun angin menerpanya mungkin ujungnya saja yang bergerak. Sementara pohon, dari pohon padi itu dari pangkalnya, ya, bisa saja tumbang, bisa jadi nanti akhirnya dia miring, tidak lagi bisa ditegakkan. Inilah bentuk atau sisi perumpamaannya, itu dari terpaan ujian dan cobaan dalam kehidupan. Baik, kita baca hadis yang pertama, nomor 7041. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abdul A'la an Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء, ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. Yeah. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي radiyallahu ta'ala anhu, yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini yang pertama hadisnya. Nabi SAW bersabda, mathalul mu'mini kamathaliz zar'i, perumpamaan seorang mukmin atau perumpamaan orang beriman, kamathaliz zar'i, seperti tanaman, la tazalur rihu tumiluhu, selalu angin memiringkannya, ya, menggoyangkannya, ya, tidak pernah tegak begitu saja. Kalau pohon cemara kan tegak saja nampaknya, adapun angin tidak nampak pengaruhnya. Sementara tanaman yang kecil batangnya, apalagi batang padi, ya, tentu terpaan angin selalu menggoyangkan kiri dan kanan dan seterusnya. Tumiluhu. Kemudian wala yazalul mu'minu yusibuhul bala, inilah perumpamaannya, senantiasa orang beriman itu menimpanya ujian atau ujian menimpanya selalu, Bahkan kata Nabi SAW sampai seorang mukmin itu hidup di muka bumi ini tanpa tersisa sedikit pun dosa. Karena fungsi bala dan ujian itu adalah menghapus dosa. Ya. Menghapus dosa. Asaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya di dunia para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang mendekati yang serupa dengan para nabi kehidupannya. Jadi semakin berkurang keserupaannya dengan nabi dari keimanan, ketakwaan, maka akan berkurang pula cobaan dan ujiannya. Dan bahkan tambahan hadisnya, hatta sehingga hidup seorang mukmin di muka bumi ini tidak tersisa di atau padanya pada dirinya satu dosa pun. Jadi bertubi-tubinya ujian dan cobaan itu hikmahnya adalah ampunan. Ya. Hikmahnya adalah ampunan. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala gham hatta syaukatu yushakuha. Kata Nabi SAW memberikan perumpamaan, tidaklah seorang beriman ditimpa oleh musibah, ya. Ham, gham, bahkan galau saja, stres, ya. Galau, berkecamuknya permasalahan yang menimpa, dan ini semua manusia. Orang beriman juga ditimpa oleh keadaan yang seperti ini, sampai Nabi SAW pun ditimpa oleh hal yang seperti ini. Makanya setiap kali Nabi SAW berhadapan dengan perkara-perkara yang menyulitkan, fazi'a ila shalah. Ya. Nabi SAW kullama hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Setiap kali dia menghadapi perkara yang rumit, yang sulit, maka bergegas dia melakukan ibadah salat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'anil khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau Nabi saja seperti itu, bagaimana dengan selain Nabi SAW? Makanya standarnya semakin kuat keimanan, semakin kencang angin ujian menimpa dan menerpa, semakin kuat ya keimanan. Makanya thummal amthal fal amthal, dari sisi kekuatan ujian yang menimpa, berat atau ringannya, banyak atau sedikitnya, adalah mendekatnya seorang hamba dari sisi keimanan ketakwaan kepada para nabi. Semakin mendekat, semakin besar ujiannya. Ya, inilah ungkapan Nabi, wada yazalul mu'minu yusibuhul bala. Akan senantiasa orang beriman itu menimpanya ujian yang diumpamakan dengan angin tadi, yang dengan mudahnya memiringkan tanaman, ya, menggerak-gerakkan ke sana kemari tanaman-tanaman. Sementara wa matsalul munafiqi, perumpamaan orang munafik. Ya, ini yang jelas dimaksud munafik di sini lawan dari mukmin. Ya, al-munafik lawan dari mukmin, yaitu munafik nifaqan i'tiqadiyan, nifaqan akbara. Munafik nifaknya keyakinan atau nifak besar, yaitu seseorang yang menutupi kekufuran dengan tampilan iman, disembunyikannya kekufuran dalam hati, tampilannya muslim. Ini yang ada di masa Nabi SAW. Wa mathal munafiqi kamathali syajaratil arzi. Ya, perumpamaan orang munafik seperti pohon. Pohon apa? Pohon araz atau aras atau cemara diterjemahkan di sini, yang mungkin jenisnya hampir seperti itu semuanya. Ya. Yang batangnya besar, daunnya kecil, kemudian sampai semakin tinggi semakin mengecil, mengerucut sehingga terpaan angin tidak terlalu memberikan pengaruh apa-apa. Ya. La tahtaz, tidak akan dia bergoyang. Pohon ini sampai atau sehingga dia tustah atau tastahsid atau tustahsad, kedua-duanya ada dalam riwayat, yaitu ketika dia ditumbang, dicabut atau ditebang, baru dia bisa tumbang. Kalau tidak, susah untuk tumbangnya oleh terpaan-terpaan angin yang menerjang. Jadi itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi dalam hadis ini. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa pemberian perumpamaan ini adalah salah satu dari uslub yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya. Untuk memahamkan, untuk menambah pemahaman, untuk mudah dicerna apapun yang diinginkan oleh syariat. Ya. Jadi banyak perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan laba-laba dari sisi, dari rumah laba-laba dari sisi kekuatan. Ya. Kemudian perumpamaan nyamuk, kemudian perumpamaan kalimat la ilaha illallah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah wa yadribullahu al-amthala lin-nas, Allah memberikan perumpamaan kepada manusia di antara tujuannya agar manusia mudah memahami. Jadi memahami perumpamaan-perumpamaan yang ada baik di dalam Al-Quran maupun yang di dalam hadis ini sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan keimanan, menambah ketakwaan. Makanya para ulama atau orang-orang yang ahli ilmu berusaha untuk menggali apa yang dimaksud dengan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya. Ada salah seorang dosen saya yang mengajukan disertasi tentang perumpamaan di dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu tambahan lanjutannya, teman angkatan saya sendiri ya, dari Burma, yang ketika mengajukan disertasi S3, ya, disertasi S3, dia mengambil, mengumpulkan semua perumpamaan dalam Al-Quran, kemudian membahas titik beratnya pada satu permasalahan, baik itu dalam masalah nama-nama, sifat-sifat Allah, atau dalam masalah uluhiyah Allah. Ya, karena ini sangat luar biasa, syarat dengan pelajaran dan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Mengumpulkan perumpamaan-perumpamaan dalam hadis ini juga luar biasa. Ya, jadi Nabi SAW sangat banyak memberikan perumpamaan. Ya, sangat banyak memberikan perumpamaan. Di sini saja Nabi SAW memberikan perumpamaan agar orang beriman itu tahu seperti apa dia dalam kehidupan. Ya, dia perumpamaankan dengan pohon tadi, antara tanaman kecil, ya, tanaman yang tidak punya batang, walaupun punya batang tetapi tidak kuat, sangat mudah ditimpa oleh ujian dan cobaan, oleh terpaan angin, seperti dia menghadapi ujian dan cobaan. Sangat banyak ujian-ujian dalam kehidupan orang yang beriman dengan keadaan orang munafik, seperti pohon yang tegak dengan gagahnya, ya. Tetapi begitulah hikmah yang ditegakkan oleh Allah, bahwa di dunia mereka menghadapi kehidupan yang mudah, tidak ada ujian, agar mereka nanti seperti yang dijelaskan oleh yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi tadi, bahwa agar nanti di akhirat azabnya tidak berkurang. Dia dibiarkan hidup senang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-istidraj, yaitu penangguhan, ditangguhkan dengan kesenangan-kesenangan, merasa bahwa mereka ternyata tidak ada apa-apanya kalau sekalipun kufur dan berada dalam kemaksiatan, tetapi nanti di akhirat akan mendapatkan siksa dan hukuman yang berat. Ya. Inilah hikmahnya. Maka secara tidak langsung Nabi SAW menghibur orang-orang beriman, mengabarkan bahwa kalian di dunia ini akan terus berhadapan dengan ujian dan cobaan, Tetapi janganlah bersedih, karena hikmahnya adalah agar kalian berjalan di muka bumi ini tanpa tersisa sedikit pun pada diri kalian dosa dan kemaksiatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kalian masih bercampur noda-noda dosa, dan sementara kalian tidak bertobat, maka di antara hikmahnya adalah bagaimana caranya kalian bersih itu diberikan ujian, diberikan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menerima, rela, ya, sabar apapun yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq. Hadis kedua 7042. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. Yeah. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dari jalur sanad yang lain, di sini dari gurunya Muhammad bin Rafi' Abdu bin Humaid, sementara yang sebelumnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nanti sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sementara bunyinya sama. Bunyinya sama, cuma ada kata yang dibawakan dalam sanad lafaz ini, yaitu ganti dari tumiluhu di lafaz yang pertama, tumiluhu dimiringkan, ya, dimiringkan. Kemudian di lafaz sekarang ini tufi'uhu, itulah perbedaan. Ganti dari tumiluhu tufi'uhu, berarti kalau kita baca masalul mu'mini kamathali zar'i la tazalur rih tufi'uhu. Kalau di yang pertama tumiluhu, itu saja perbedaannya, maknanya secara umum sama, yaitu memberikan perumpamaan hidup seorang mukmin di dunia dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah dengan orang munafik kafir. Wallahu a'lam. Yaqul An-Nawawi huna wa amma tumiluha wa tufi'uha bima'na wahid wa ma'nahu tuqallibuha ar-rihu yaminan wa shimalan. Dua kata tadi, tumiluhu dengan tufi'uhu, adalah dua kata yang maknanya sama, yaitu tuqallibuhu yaminan wa shimalan, yaitu yang digoyang-goyangkan oleh angin kiri dan kanan. Ya. Makna tumiluhu dengan tufi'uhu yaitu diputar balikkan oleh angin, kemana angin mengarah. Kadang ketika dia datang dari arah timur misalnya, dia miring ke kanan, ke barat. Ketika angin datang dari barat, dia miring ke timur. Begitu juga dari angin utara ke selatan, dia miring ke selatan. Jadi tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menghalangi atau menerjang atau menghadang terpaan angin sekecil apapun, karena dia memang ringan kemudian kecil, lunak. Iya, maksudnya bukan kekuatan iman ya, tetapi beratnya, banyaknya ujian dan cobaan yang akan menimpa kehidupan seorang mukmin. Nah, hadis 7043. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزلة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. حديث كعب ابن مالك, حديث كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di riwayat yang sekarang ini, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'mini kamathalil khamati minaz zar'i." Mathalul mu'mini kamathalil khamati minaz zar'i. Perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan batang tanaman, ya, batang tanaman. Tufi'uha ar-rih, dibolak-balikkan oleh angin. Tasra'uha marratan, sekali-kali dimiringkan atau ditumbangkan oleh angin. Wa ta'diluha ukhra, di kali yang lain, di saat yang lain ditegakkannya kembali, ya, ditegakkannya, diluruskannya kembali, di saat, di satu saat dimiringkannya, kemudian angin itu juga nanti yang menegakkan kembali batang tanaman tadi. Ya. Hatta tahij, sampai nanti tiba waktu matangnya. Ya, sampai tiba waktu matangnya tanaman itu seperti padi, gandum, ya. Sampai tiba nanti tiba waktu matangnya kemudian dipanen. Lama. Ya. Ujian terpaan yang menimpanya itu lama sekali sampai datang waktu matang tanaman tersebut sehingga dipanen. Dipanennya kan bukan dicabut. Ya, bukan dicabut tetapi kadang ditebang, ya. Ada manen padi dicabut batangnya? Nah. Kadang di tangkainya saja yang dipotong. Menuai. Gandum pun demikian. Gandum minimal batangnya yang dipotong, tetapi tidak dicabut ke akar-akarnya. Tidak dicabut ke akar-akarnya. Sementara perumpamaan orang kafir, kalau tadi munafiknya, di sini wa mathalul kafiri. Dan perumpamaan orang kafir, dan ini tidak berbeda, karena yang dimaksud dengan munafik di hadis Abu Hurairah adalah munafik yang dari sisi keyakinan, yang menutupi kekufuran dengan tampilan Islam. Ya, dia kafir tetapi dia memperlihatkan bahwa dia Muslim dengan syahadat, dengan solat seperti yang ada di zaman Nabi SAW. Wa mathalul kafiri kamathalil arzati, seperti pohon arza atau aras, pohon pinus atau pohon cemara, al-mujdhibati ala asliha, yang tertancap kokoh di pokoknya, jadi tegak dengan kuatnya. La yufi'uha syai'un, tidak ada apapun yang memiringkannya, tidak ada yang bisa memiringkan, kalaupun diterpa oleh angin ujungnya saja yang bergoyang. Tidak ada sampai batangnya ikut miring oleh terpaan angin. Ya, la yufi'uha syai'un, tidak ada yang memiringkan, menggoyangkannya. Hatta yakunan ji'afuha marratan wahidah, sampai datang waktu pencabutannya sekaligus. Jadi inji'af, waktu tumbangnya atau waktu dia ditumbangkan sekaligus, ya, sekaligus. Ada kalanya dicabut, ada kalanya ditebang, ya. Tetapi tiba-tiba tumbang tanpa ada tanda-tanda. Tiba-tiba ditebang, dipanen, maksudnya ditebang kemudian diambil batangnya, ya. Atau untuk fungsi-fungsi yang lain, tetapi sekaligus. Tiba saatnya itu dia tidak bisa lagi bertahan dan tanpa didahului oleh tanda-tanda, ya, tanpa didahului oleh tanda-tanda bahwa dia akan ditebang. ini hatta yakuna ji'afuha marratan wahidah, sampai nanti tiba waktu pencabutannya. Di sini apa artinya? Sehingga ia ditumbangkan sekaligus atau ditebang sekaligus. Ya, tadi yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi menukilkan perkataan At-Tibi untuk hadis yang sekarang, yaitu tiba waktu dia tumbang miring itu tidak miring, tiba waktu dia tumbang itu ditumbangkan, ditebang sekaligus, ya, tanpa ada tanda-tanda akan datangnya waktu tersebut. Kata At-Tibi dinukilkan oleh yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi, subbiha qal'u syajarati sinaubir wal arzati fi suhulatihi bihasadi zar'i fadalla su'a khatimatil kafir. Diperumpamakan waktu pencabutan pohon pinus atau cemara ini atau penebangannya dalam mudahnya penebangan, proses penebangan, karena batang daunnya tidak menyusahkan dia untuk tumbang, tinggal tebang batangnya, tumbang begitu saja. Apalagi kalau dia tinggi sekali, mudah untuk ditumbangkan. Ini diperumpamakan dengan memanen tanaman yang tadi diterpa oleh angin goyang kesana kemari, itu ketika memanennya susah, satu persatu, tangkai demi tangkai. Sementara pohon tadi sekaligus tebang pangkalnya, tumbang dia. Ya. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa orang kafir akan mengalami su'ul khatimah. Fadalla ala su'i khatimatil kafir. Yaitu siksa itu datangnya tiba-tiba, sekaligus, tidak ada tanda-tanda, tidak ada alarmnya. Sementara yang beriman, walau bagaimanapun mungkin dia dalam keadaan kelalaian, tiba ada saja peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka bisa memperbaiki diri, ya, sebelum meninggal dunia. Diberi penyakit misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau ujian-ujian yang lain, wallahu alam. Nawi huna dzakar wal inji'afu al inqila'. Ya. Al inji'af adalah tercabut. Al inqila' artinya tercabut. Ya, waktu apa? Dia tidak bergoyang sebelum-sebelumnya, tapi tiba-tiba tumbang, ditumbangkan, dicabut dari ke akar-akarnya. Jadi itulah perumpamaan. Kalau pohon padi tadi, dia hidupnya susah. Sementara-sementara ada angin menerpa, miring kanan, miring kiri. Sementara adapun yang pohon ini tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba tercabut sampai ke akar-akar. Nah, itu dari sisi munculnya siksa dari Allah. Orang beriman ada tanda-tanda, kadang diuji dengan ujian agar apa? Agar bersih dosanya. Sementara mereka tidak. Ketika Allah murka, maka Allah seketika menurunkan hukuman. Ya, itu yang istidraj tadi. Hatta idza akhadahu Allah, annallaha idza akhadha lam yuflit. Ya, Allah apabila mana sudah menetapkan hukuman, maka Allah tidak lagi menyisakan, habis semuanya. Ini di antara makna perbedaan perumpamaan orang beriman dengan orang kafir yang ada dalam hadis Ka'ab bin Malik. Wa ma'na al-hadis naqal an-Nawawi huna qala al-ulama'u ma'na al-hadis anna al-mu'mina kathiru al-alami fi badanihi aw ahlihi aw malihi وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته وأما الكافر فقليلها وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. Wah, ini luar biasa ya. Untuk lebih mudahnya saya akan isyaratkan di halaman 285, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-9 dari bawah. Ada ujung baris itu ada, sebenarnya dia alinea baru ini sebenarnya letaknya. Para ulama, ya. Ada? Ya, sebenarnya di alinea baru ini, para ulama berpendapat bahwa makna hadis ini adalah seorang mukmin itu mendapatkan cobaan yang baik. Mendapatkan cobaan, bukan yang baik, ya. Hadis dan mukmin kathirul alami fi badani au ahlihi au malihi. Ya. Bahwa orang beriman itu mendapat cobaan. Kata yang baik ini yang tidak ada. Mungkin maksudnya baik di badan, di badannya. Ya. Di sini kathirul alami, banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Tidak ada yang baik. Ya. Jadi tambahan yang baik itu ini belum, dia secara umum dulu. Banyak mendapatkan cobaan, baik di badan atau pada keluarga atau harta. Ya. Jadi banyak mendapatkan cobaan. Yang baik, memang di antara cobaan itu ada yang baik, cuma banyaknya tadi. Ya. Adalah seorang mukmin itu mendapatkan cobaan, ya, baik di badannya atau pada keluarganya atau hartanya. Kalau sekarang seorang mukmin itu mendapatkan cobaan yang baik. Kira-kira apa? Nah, di sini bahasa Arabnya tidak mendukung. Bahasa Arabnya tidak mendukung. Jadi yang baik, kata yang baik itu digaris bawahi saja. Ya, digaris bawahi, tidak ada dalam teks Arabnya. Dalam cetakan Arabnya tidak ada. Ya. Ya. Mendapatkan cobaan baik di badannya, fi badanihi au ahlihi au malihi, atau keluarganya atau hartanya, ya. Dan semua itu merupakan penggugur atas dosa-dosanya sekaligus untuk mengangkat derajatnya. Wa dzalika mukaffirun lisayyiatihi wa rafi'un lirajatihi. Jadi fungsi ujian dan cobaan dalam kehidupan seorang mukmin yang bertubi-tubi itu, baik pada badannya, pada keluarganya, pada hartanya, itu hikmahnya adalah dua. Yang pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Bila mana dia tidak berdosa lagi, lalu tidak ada lagi ujian? Tidak. Bila mana ada ujian juga, maka tujuannya dan hikmahnya untuk menaikkan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedangkan orang kafir sedikit sekali mengalami berbagai cobaan. Dan seandainya mengalami, ya, wa in waqa'a bihi syai'un, andai ia mengalami cobaan, ya. Ini juga tidak benar, ya. Dan seandainya mengalami cobaan yang banyak, yang banyaknya, kalau saya tadi kita dengarkan baca wa ammal kafiru faqaliluha. Adapun orang kafir mendapatkan cobaan di dunia ini sedikit dibandingkan orang berimannya. Jadi itu perbandingannya. Orang beriman banyak, sementara kafir sedikit. Wa in waqa'a bihi syai'un, dan jika ditimpa dia oleh sedikit cobaan tadi, kalau di sini kan banyak ini, ya, dan seandainya mengalami cobaan yang banyak, ini yang banyak ini tidak ada ditunjukkan oleh kata-kata dalam bahasa Arabnya. Jika yang sedikit itu menimpanya, lam yukaffir syai'an min sayyi'atihi, dia tidak berfungsi untuk menghapus sedikit pun dari kesalahannya. Jadi ujian yang menimpa kehidupan orang kafir tidak menghapus dosanya. Bal, bahkan ya'ti biha yaumal qiyamati kamilatan. Dosanya tetap ia bawa sempurna di hari kiamat meskipun di dunia dia mendapatkan ujian. Dari sisi jumlah, orang beriman lebih banyak cobaan dalam hidupnya, seperti yang diperumpamakan oleh Nabi tadi, antara batang tanaman dengan pohon cemara. Kalau seandainya orang kafir itu mendapatkan cobaan yang sedikit itu, bila dia mendapatkan cobaan yang sedikit itu, dia tidak berfungsi untuk menghapus dosanya. Ini perbedaan yang kedua antara orang yang beriman dengan kafir. Dari sisi jumlah cobaan dan ujian, orang beriman jauh lebih banyak, orang kafir sedikit. Yang kedua, ujian dan cobaan yang menimpa orang beriman itu dua fungsinya: menghapus dosa, menaikkan dan meninggikan derajat. Orang kafir tidak berfungsi apa-apa. Tidak berfungsi apa-apa. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kan tetapi hal itu tidak bisa sebagai penggugur atas dosa-dosanya, bahkan semua dosa-dosanya akan didatangkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Perlu ditambahkan, sempurna. Ya, sempurna karena dalam masyarakatnya kamilah. Ya. Bal ya'ti biha yaumal qiyamati kamilatan. Dosa yang dia lakukan di dunia ini akan dia bawa lengkap, sempurna, tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Dia tidak beristighfar, tidak bertobat. Yang kedua, Allah tidak akan mengampuni untuk orang yang beriman saja. Untuk dosa-dosa besar, bila mana dia tidak bertobat, tidak diampuni. Yang tadi menghapus itu dosa-dosa kecil, sebagaimana tegaskan oleh dalil-dalil yang lain. Orang kafir kenapa membawa dosa-dosanya? Karena dia tidak bertobat dan tidak beriman. Kemudian yang kedua, ujian-ujian dalam hidupnya di dunia tidak berfungsi apa-apa. Walau seberat apapun ujian dirasakan olehnya, tetap tidak berfungsi apa-apa. Nanti dosa-dosa yang dia lakukan akan dia bawa, akan dipertanggungjawabkannya nanti di akhirat, dan dia membawanya sempurna. Tidak ada sarana pengurang dosa bagi mereka. Ini perkataan siapa? An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita balik ke hadis. Hadis nomor 7044. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تسرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذبة التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني حديث كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan bunyi yang sama, ya, bunyinya sama dengan hadis Ka'ab yang barusan yang sudah kita pelajari, yaitu perumpamaan orang mukmin di dunia dalam menghadapi cobaan dan ujian seperti batang tanaman yang diterpa oleh angin, ya, dimiringkan sekali, ditegakkan lagi sampai nanti datang ajalnya. Berarti sampai meninggal dunia tidak ada ujung dan akhirnya kecuali ajal tiba. Berbeda dengan orang munafik atau orang kafir di lafaz hadis sebelumnya, dia diperumpamakan dalam menghadapi cobaan atau dalam jumlah cobaan di dunia seperti batang pohon yang besar tadi yang tidak berpengaruh apa-apa tiupan dan hembusan angin pada batangnya, tetapi nanti sekaligus dia tumbang ketika ditumbangkan atau dicabut dari akar-akarnya. Itulah hadis yang sekarang. Kemudian kita lanjutkan 7045. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanihi Muhammad ibn Hatim wa Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Bishr ibn Sari qala haddathana Sufyan an Sa'd ibn Ibrahim عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في روايته عن بشر: ومثل الكافر كمثل الأرزة. وأما ابن حاتم فقال: مثل المنافق، كما قال زهير. Kembali hadis Ka'ab ibnu Malik dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain yang bunyinya hampir sama. Ghaira anna Mahmudan qala fi riwayatihi an bisrin wa mathalul kafir. Kalau tadi wa mathalul munafiq, di sini wa mathalul kafir seperti hadis yang hadis Ka'ab yang pertama 70-43 tadi, wa mathalul kafir. Kamathalil arzati wa amma ibnu Hatim faqala mathalul munafiq. Jadi perbedaannya antara ungkapan mathalul kafir dengan munafik. Ya, itu saja perbedaan. Kemudian ada yang istimewa ya. Di terus lanjutkan, nanti akan kita sebutkan di ujung. 7046. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، وقال جميعا في حديثهما عن يحيى: ومثل الكافر مثل الأرزة. Hadis Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu kembali juga dibawakan oleh Muslim dengan jalur sanad yang lainnya, bunyinya hampir sama. Binahwi hadithim, sama dengan lafaz hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya, cuma di sini digunakan kata wa mathalul kafir, bukan munafik tetapi kafir. Jadi itu perbedaan antara riwayat-riwayat yang sekarang. Yang tadi saya katakan istimewa adalah anaknya Ka'ab ya, yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Kita coba lihat di hadis 7043 itu di dalam sanadnya tidak disebutkan siapa orangnya. Ya. Hadatsani Ibnu Ka'b bin Malik. Ibnu Ka'ab Ibnu Malik telah menyampaikan kepadaku, kata Sa'ad bin Ibrahim, anak dari Ka'ab Ibnu Malik. Siapa dia? Tidak diketahui. Kemudian riwayat setelahnya itu ditegaskan namanya, yaitu siapa? Abdurrahman. Abdurrahman. An Abdurrahman ibnu Ka'ab ibni Ka'ab ibnu Malik. Jadi itu yang pertama, bahwa nama anak Ka'ab yang meriwayatkan hadis ini yang pertama adalah Abdurrahman. Kemudian hadis setelahnya bahwa anak Abdullah, anak Ka'ab ibnu Malik ini siapa? Abdullah. Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik. Pelajaran yang kita ambil bahwa Ka'ab ibnu Malik memiliki beberapa orang anak yang mereka adalah perawi hadis. Di sini ada dua, ya, ada dua. Dan perlu memang diketahui derajat antara mereka berdua, antara Abdurrahman dengan Abdullah ini. Ini dua orang. Satu Abdurrahman namanya, satu Abdullah, yang satu Abdurrahman. Yang satu Abdullah, yang satu Abdurrahman. Yang mungkin perlu diketahui adalah derajat mereka berdua. Apakah mereka berdua derajatnya sama? Yang jelas mereka thiqah. Yang jelas kedua-duanya thiqah, karena ini perawi hadis Muslim. Perawi hadis Muslim. Jadi cuma tingkat kesikohan mereka berdua ini yang perlu diketahui. Ya. Tetapi tetap saja, kalau nanti ada dalam sanad itu Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, anak Ka'ab Ibnu Malik, kan tak tahu siapanya, tetapi tetap hadisnya sahih. Kalau yang dimaksud adalah salah satu dari mereka berdua tadi, diketahui atau tidak diketahui siapanya, karena kedua-duanya itu sikoh. Ya, kalau salah satu dari keduanya itu lemah, berarti ketika ada dalam sanad Ibnu Ka'ab Ibnu Malik tanpa diketahui siapa dia, maka hadisnya perlu dipertanyakan. Ya, karena salah satu dari keduanya lemah. Tetapi karena kedua-duanya sama-sama thiqah, maka tidak perlu tidak perlu meragukan lagi kesahihan hadisnya lantaran tidak diketahui siapa anak Ka'ab yang meriwayatkan dari Ka'ab. Apakah dia Abdullah atau Abdurrahman? Karena kedua-duanya apa? Thiqah. Ya, kedua-duanya thiqah. Yang kedua, pelajaran kita yang ketiga, bahwa Ka'ab ibnu Malik memilih dua nama yang paling disukai oleh Allah untuk anaknya. Dua nama yang paling disukai oleh Allah untuk anak kita, anak seorang muslim apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ahabbul asma'i ilallah, Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Di sini Ka'ab ibnu Malik memberikan dua nama itu untuk dua anaknya yang laki-laki, dan ternyata kedua-duanya adalah orang yang luar biasa menjadi perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang keempat adalah keluarga ilmu. Ya, keluarga yang memang di dalamnya semarak dengan ilmu, ilmu hadis. Ya. Semarak dengan ilmu hadis, dan ini juga sebuah keutamaan untuk keluarganya Ka'ab ibnu Malik. Dan Ka'ab ibnu Malik Ibn Munzir, seorang ulama sahabat yang Nabi mengatakan liyahnikal ilmu abal munzir. Maaf, itu Ubay ibn Ka'ab. Yang Ka'ab ibn Malik ini adalah yang salah satu dari tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, kalau yang Abul Munzir itu Ubay ibn Ka'ab. Yang Ka'ab ibn Malik ini adalah salah satu dari tiga yang tidak ikut perang Tabuk, yang taubatnya diterima oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa 'alas salasati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Jadi Allah tegaskan bahwa taubat mereka diterima, salah satunya adalah Ka'ab ibnu Malik ini, dan yang mana beliau memiliki anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu hadis-hadis yang pertama hadis Abu Hurairah, kemudian yang kedua hadis Ka'ab bin Malik yang menjelaskan tentang perbedaan, menjelaskan perumpamaan di, untuk orang beriman di dunia dan orang kafir dan munafik di dunia dalam menghadapi cobaan. Perbedaannya apa? Yang pertama banyaknya ujian yang menimpa orang yang beriman, dan yang kedua fungsi ujian. Ya, fungsi dari ujian yang ditimpakan oleh Allah untuk orang beriman adalah menghapus dosa dan menaikkan derajat kemuliaannya. Sementara orang kafir dan munafik sudahlah sedikit, kalaupun menimpa tetap tidak berfungsi apa-apa, hanya kesusahan dan kesulitan yang dialami di dunia, sementara di akhirat dosanya tetap tidak kurang sedikit pun juga. Ya, wallahualam. Kita lanjut satu bab lagi. Bab qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab mathalul mu'mini mathalun nakhlah. Ya, kenapa kita ambil babnya ini? Karena masih perumpamaan. Ya, jadi kita sekarang ini sudah mendapatkan dua pelajaran tentang perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Yang kedua ini, perumpamaan orang mukmin adalah seperti pohon kurma. Kalau tadi seperti tanaman yang kecil batangnya, sangat mudah, mungkin ditiup dengan mulut saja bisa bergoyang dia. Ya, sangat mudah diterpa oleh ujian, tetapi fungsinya adalah maknanya adalah bagaimana mereka dalam hidup ini akan selalu bergelimang dengan ujian dan cobaan, maka bersiap. Ya, semakin kuat keimanan semakin banyak cobaan. Yang sekarang ini dalam manfaat, perumpamaannya dalam menjelaskan manfaat orang yang beriman dari segi kekokohan, kemudian manfaat dan kegunaan. Diperumpamakan oleh Nabi SAW orang beriman itu seperti pohon kurma. Ya, yang pertama dari segi kekokohan dalam menghadapi, kalau tadi dari banyaknya cobaan, ya mudahnya cobaan datang, kalau yang sekarang ini kuatnya dia menerima ujian dan cobaan seperti pohon kurma. Yang kedua yaitu manfaat yang dihasilkan oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia seperti pohon kurma. Kalau kita di negeri kita ini itu seperti pohon kelapa. pohon kelapa itu semua digunakan. Ya, semua digunakan. Sebut saja. Semua difungsikan dari mulai akarnya sampai kalau ditebang ya, bagian bawah dari akar tunggalnya, bagian bawah itu juga bisa digunakan, dan batangnya digunakan, mayangnya digunakan, lidinya digunakan, daunnya digunakan, airnya difungsikan, daging yang ada dalam batok kelapa itu sebagai santan, dan bahkan ampasnya pun difungsikan. Ya, kalau dulu kita gunakan setelah mengambil santannya itu untuk mengepel lantai ya. Kita gunakan ngepel lantai di dapur kalau sudah kotor kali. Ya, saya sering kali disuruh oleh mak itu, karena kita semuanya laki-laki, maka anak laki jadi perempuan. Mengukur kelapa, memasak di dapur. Orang lewat ini anak gadisnya banyak sekali. Ternyata laki-laki semuanya. Ya. Itulah mungkin perumpamaan di negeri kita antara pohon kurma dengan pohon kelapa. Baik, kita dengarkan hadis Nabi SAW ini. 7047. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr al-Sa'di wal-Ladhu liYahya qalu حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رضي الله عنه ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. Ini cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma min sigaris sahabah, dari kalangan remaja-remaja sahabat. Sahabat kecil. Ya, yang bersahabat dengan Nabi tapi usianya masih kecil. Ya. Dan dia bercerita suatu ketika Nabi SAW membuat teka-teki ya. Kepada semua sahabat, ada yang tuanya, ada yang remaja, ada yang kecil-kecil, di situ ada. Kata Nabi melontarkan teka-tekinya, inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha. Sebutkan pohon yang mana dia tidak jatuh daunnya. Ya, pohon yang tidak daunnya tidak pernah jatuh. Ada sebagian pohon yang daunnya tidak jatuh. Dan dia wa innaha mathalul muslim. Dan dia juga menjadi perumpamaan seorang muslim. Fahadditsuni ma hiya? Coba kalian sebutkan apa dia pohon itu. Ya. Fa waqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka para sahabat ada menyebut semua pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah, karena di padang pasir jarang pohon. Di lembah-lembah banyak pohon, disebut pohon ini, pohon ini, pohon ini, semuanya salah. Semua jawabannya salah. Tidak ada satu pun yang benar. Abdullah bin Umar ketika Nabi melemparkan pertanyaan atau teka-teki tadi, dia sudah tahu, dia sudah punya jawaban. Qala Abdullah fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Saya teringat oleh saya bahwa yang ditanyakan, yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Tetapi dia tidak menjawab. Yang lain kan jawab, tetapi semuanya salah. Fastahyaitu, lalu saya malu untuk menjawab. Anak kecil. Ya. Fastahyaitu lalu dan saya malu, dan yang ada di benaknya itu tidak diketahui oleh Nabi SAW karena tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Malu. Summa qalu, karena pertanyaan jawaban-jawaban mereka, jawaban para sahabat yang lain itu salah. mereka meminta kepada Nabi untuk menyebutkan jawaban yang benar. Hadithna mahiya ya Rasulullah, beritahu kami ya Rasulullah, apa itu pohon yang kamu maksud. Qal, kata Nabi, kata Abdullah bin Umar, faqala hiya nakhla, kata Nabi SAW, dia adalah pohon kurma. Persis yang di yang dipikirkan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Qal, fadhakartu dhalika li Umar, kejadian itu saya ceritakan kepada Umar, yaitu ayahnya. Faqal, maksudnya cerita pertanyaan Nabi, jawaban para sahabat, dan jawaban dia yang tidak disampaikan olehnya kepada Nabi, yang ternyata benar, itu diceritakan semuanya oleh Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar. Faqal, apa kata Umar? La antakuna qulta, jika engkau mengatakan, ya, jika engkau mengatakan jawaban nakhlah tadi, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, lebih saya sukai, min kaza wa kaza, dari ini dan ini. Maksudnya mungkin dari sesuatu yang berharga lah. Sesuatu yang berharga walaupun tidak disebutkan di sini, tetapi Umar sangat merasa bangga dan sangat merasa suka andai saja anaknya Umar Ibnu Umar menyampaikan jawaban yang sudah ada di benaknya tadi kepada Nabi SAW. Ya. Seorang tua kan, orang tua menyukai anaknya memiliki kelebihan, apalagi yang melontarkan pertanyaan Nabi dan ternyata jawabannya benar, tetapi qadarullah. Ya. Ibnu Umar malu untuk menyampaikan jawaban, dan Umar menyampaikan harapannya, andai saja engkau menjawab, ya, maka itu lebih baik bagi saya daripada ini dan itu. Maksudnya sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga. Jadi pelajaran yang ada dalam hadis ini adalah perumpamaan tadi, bahwa ada sebuah pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, dan dia adalah perumpamaan seorang muslim. Kemudian yang kedua, perumpamanya tadi dari sisi kekokohan, ketegaran, kekuatan, kemudian dari sisi manfaat. Orang yang beriman memberi manfaat dimanapun dia berada, ya, akan menyebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Itulah yang pertama. Yang kedua, kedekatan Nabi dengan para sahabatnya, kedekatan Nabi dengan sahabatnya. Kemudian di antara bentuk kedekatannya adalah terkadang memberikan challenge atau melemparkan teka-teki, ya, melemparkan teka-teki, yang teka-tekinya adalah teka-teki yang biasa, yang bermanfaat, atau pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban, ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bermanfaat, ini boleh-boleh saja, ya, dan bahkan ini mengajak orang untuk berpikir, mengasah otak. Ya, mengasah otak, dan ini termasuk suatu hal yang dibutuhkan di tengah-tengah kaum muslim saat ini, dan itu tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi. Misalnya kita berkumpul, ada baiknya ketika itu seseorang melontarkan pertanyaan yang bermanfaat agar ada yang menjawabnya, dan bila perlu disiapkan hadiah. Bila perlu disiapkan hadiah. Dan yang ke pelajaran yang berikutnya adalah walaupun pertanyaan sederhana, tetapi yang mengetahuinya tidak melihat usia. Ya. Yang mengetahuinya tidaklah standarnya usia. Yang tua-tua tahu, yang kecil tidak tahu. Ternyata yang tua-tua tidak tahu, sementara Ibnu Umar mengetahuinya. Kekurangannya tadi hanya malu untuk menjawab. Dan pelajaran yang berikutnya, yang bukan terakhir, adalah yang malu itu tidak baik. Ya, malu itu, ini buktinya. Sebenarnya kalau dia tidak malu, maka dia telah membahagiakan ayahnya. Membahagiakan ayahnya. Ayahnya sendiri mengatakan, andai kata engkau menjawab itu pohon kurma, maka itu lebih baik bagi saya, lebih saya sukai daripada ini dan ini. Menjelaskan tentang sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya, tetapi ternyata tidak ia dapatkan itu, untuk mengajarkan malu yang sebenarnya tidak pada tempatnya, malu yang tidak pada tempatnya. Ya, walaupun malu termasuk iman, ya, al-haya'u syu'batun minal iman, tetapi malu yang ada pada yang terjadi pada Ibnu Umar ini bukan malu yang baik, yang bukan malu yang pada tempatnya, bukan malu yang pada tempatnya, yang mungkin saja ini kita latih anak-anak kita untuk tidak malu dalam hal ini, berani dalam hal seperti ini, itu yang diinginkan oleh agama kita. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Dan tersisa beberapa hadis lagi di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Sebelum itu, saya jadi teringat sekarang ini Syekh Abdul Razzaq, ya, bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, menulis, asalnya dia memang asal buku ini adalah materi tabligh akbar yang beliau sampaikan di salah satu pertemuan, ya, dan kemudian ditulis dalam sebuah buku yang judulnya tadi perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma. Dia akan uraikan sisi kesamaannya orang beriman itu dengan pohon kurma yang ayat kita bacakan tadi di surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, yang kasyajaratin tayyibah. Syajarat tayyibah itu maksudnya pohon kurma. Ya. Pohon kurma. Nah, ini bagus ya. Saya rasa sudah diterjemahkan juga. Ya, mungkin bisa ditanya di pustaka-pustaka agar kita lebih mengetahui sisi persamaan antara seorang mukmin dengan pohon kurma yang diberikan oleh Nabi SAW. Perumpamaannya, kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.